ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati magarnya dunia. Tentu tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu, duhai kekasih. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam, yang ada hanya kalam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita? Pernah ku sesali